Mitra bisnis, pemerintah daerah Jawa Tengah memotong jam kerja PNS sebanyak 2 jam selama bulan Ramadan ini. Jam masuk kerja hari Senin sampai Kamis yang semula pukul 7 menjadi pukul 8. Sedangkan jam pulang yang semula pukul 15.30 dimajukan menjadi pukul 14.30. Hari Jumat, jam masuk pukul 8 dan jam pulang pukul 11. Pengurangan jam kerja itu dilakukan dengan alasan untuk tidak mengurangi kekhusukan beribadah PNS Muslim. Untuk membahas hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan artis Tantowi Yahya. Pak Tantowi, apa komentar Anda melihat pemotongan jam kerja ini? Ya, menurut saya tidak sesuai dengan semangat puasa itu sendiri. Karena ibadah puasa itu sama dengan ibadah-ibadah lainnya. Artinya dia tidak boleh mengganggu aktivitas. Apalagi sampai harus merugikan rakyat, dalam hal ini pelayanan kepada masyarakat. Jadi dipotong 2 jam itu ya cukup signifikan dalam konteks pelayanan yang harus diberikan kepada rakyat. Kalau menurut Bapak, apa yang harus dilakukan untuk mengantisipasi potensi berkurangnya kinerja para PNS ini, Pak? PNS ini harus dirubah dalam konteks remunerasi, ya. Jadi sedikit saja sih harus mengadopsi apa yang diterapkan pada sektor swasta, yaitu harus ada merit and punishment. Artinya untuk mereka yang bekerja dengan baik, lebih daripada rata-rata, kemudian kreatif dan inovatif, itu harus diberikan insentif, ya, meritnya bentuk apapun. Sementara bagi mereka yang tidak produktif, malah sangat tidak produktif, itu harus diberikan punishment. Nah, dengan demikian itu ada keadilan bagi mereka yang benar-benar sungguh-sungguh bekerja dengan mereka yang cuman sekedar status sebagai pegawai negeri. Seperti di perusahaan-perusahaan swasta itu, mereka yang bekerja dengan baik, mereka yang berprestasi, ya dapat yang lebih gitu, apakah itu penambahan upah, apakah itu dalam bentuk akselerasi karirnya gitu. Sementara bagi mereka yang tidak masuk, gitu, tidak produktif, ya bisa diberikan teguran, kemudian stagnan karirnya gitu, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kalau dibiarkan mereka yang kerja sama enggak, yang enggak masuk sama enggak sama gitu, yang ada itu terjadi demoralisasi khususnya bagi mereka yang benar-benar sungguh-sungguh bekerja. Demikian Tantowi Yahya, saya Mary Agustin.